بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Bahagia sekali kami kembali hadir dan akan mempersembahkan kehadapan Anda dalam tuntunan menunaikan sholat. Rasul bersabda, sesungguhnya meninggalkan sholat adalah merupakan batas yang menentukan antara seseorang dengan syirik dan kufur. Dalam volume yang ketiga ini akan menerangkan yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat Jumat. Yang ketiga, sholat qasar dan jamak. Dan yang empat, sholat jenazah. Fatwa Kiai akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri dan materi pelajaran akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hoiruzzah TA. Semoga dalam volume yang ketiga ini Anda bisa mengambil manfaatnya. Baiklah saudara, sebelum kita mulai pelajaran, kita simak fatwa Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah sangat besar, Allah yang maha besar. Seberapa sih besarnya Allah itu? Kita pikir saja, kita hidup di dunia ini kira-kira bersama kurang lebih 5 miliaran manusia. Tinggal di 5 benua dalam satu planet yang namanya bumi. Sedangkan di alam semesta ciptaan Allah bertebaran planet-planet jutaan. Ada yang sama besarnya dengan bumi kita, ada yang 2 kali lipat, ada yang 16 kali lipat, ada yang 600 kali lipat. Sehingga kalau dari atas mungkin dibandingkan dengan yang 600 kali lipat, 16 kali lipat itu kita seperti berada di kacang hijau saja, kecil sekali. Sehingga kita kalau mengatakan Allahu Akbar, memang betul-betul terasa betapa kecilnya kita sebagai hamba yang hanya tinggal di kacang hijau bersama 5.000. Sehingga kalau kita sholat atau tidak sholat itu tidak ada artinya bagi Allah. Kalaupun 5 miliar manusia tidak sholat semua misalnya, Allah tidak terkurangi apa-apa dari kekayaan dan kekuasaan. Namun sholat itu adalah kita yang memerlukan, kita yang butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sembahyang, bersujud kepadanya minimal 5 kali sehari. Wallahu'alam bishawab. Saudara, Anda telah menyimak fatwa kiai. Selanjutnya, kita akan menginjak pada pelajaran yang pertama. Pak Ustadz, sepertinya hadirin sudah tidak sabar lagi menunggu pelajaran dari Pak Ustadz. Gimana bisa dimulai, Pak Ustadz? Ya, baik. Mari kita mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan astainu bihi ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'inina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara, pada volume terdahulu telah saya sampaikan sekaligus diperagakan tata cara sholat maktubah. Semua itu menyangkut tata cara sholat yang dilakukan sendirian. Nah, pada pelajaran kali ini akan kita bahas tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama 2 orang atau lebih, yang satu bertindak sebagai imam yang diikuti, sedang lainnya sebagai makmum yang mengikuti. Hukumnya sunat mu'akkadah, sunat yang dikuatkan, dan keutamanya pun banyak sekali, lebih-lebih bila dilakukan di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mengikuti imam dalam melakukan sholat berjamaah, yaitu niat berjamaah atau makmum kepada imam yang dilakukan sewaktu takbiratul ihram. Namun bagi si imam tidak ada keharusan niat sebagai imam, hukumnya hanya sunat. 2, berada di belakang imam. Yang menjadi patokan adalah tumit. Paling tidak, tumit si makmum harus di belakang tumit imamnya. 3, mengetahui pergerakan imam, baik secara langsung maupun melalui suara. 4, imam dan makmum berada di satu tempat, atau sekurang-kurangnya jarak antara makmum dan imam atau sesama makmum di depannya tidak lebih dari 300 hasta atau kurang lebih 180 meter. 5, ada kecocokan tata cara sholat antara makmum dan imamnya meski berbeda jumlah rakaatnya. Sebagai misal, berjamaah sholat duhur kepada imam yang sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau salatnya berbeda, tidak diperbolehkan. Seperti berjamaah sholat isya kepada imam yang sholat gerhana bulan, atau sebaliknya. 6, ada kesamaan dalam melaksanakan kesunatan sholat yang bila mana ditinggalkan oleh salah satu dari imam atau makmum berakibat fatal. Misalnya, imam melaksanakan tahiyat awal, sedang si makmum tidak melaksanakannya, atau sebaliknya. 7. Tidak tertinggal dari imam atau mendahului imam sejumlah 2 rukun fi'li, yaitu rukun berupa tindakan tanpa ada udzur, dan hal itu dilakukan dengan sengaja serta telah mengetahui keharamannya. 8. Tidak tertinggal dari imam lebih dari 3 rukun yang panjang-panjang, yang dilakukan dengan sengaja serta telah mengetahui keharamannya, namun hal itu disebabkan oleh karena udzur yang mengharuskannya. Contohnya seperti makmum yang memang kebetulan memiliki pembawaan sangat lamban dalam hal membaca. 9. Tidak berjamaah kepada imam yang telah diyakini salatnya telah batal. 10. Tidak berjamaah kepada imam yang ternyata juga menjadi makmum. 11. Tidak berjamaah kepada imam yang cacat bacaan Al-Fatihahnya, sedang si makmum bacaannya baik dan benar. Saudara, secara teoritis syarat-syarat yang telah saya kemukakan cukup banyak, tapi dalam praktiknya insya Allah tidak terlalu rumit. Di samping itu ada yang perlu saya tambahkan di sini, yakni seorang laki-laki tidak sah berjamaah kepada imam perempuan. Seorang perempuan hanya boleh menjadi imam bagi sesama perempuan saja. Tidak ada ketentuan bagi makmum sunnah membaca dengan suara keras. Kesunatan membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain dengan suara keras hanya berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Dan terakhir, ada makmum yang disebut muafik, yaitu yang mengikuti imam sejak awal sholat, atau paling tidak masih mengalami kesempatan sekadar bacaan surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Dan selebihnya disebut makmum masbuk. Saya punya masalah, Pak Ustadz. Silakan saja diutarakan. Begini, Pak Ustadz, suatu ketika saya pergi ke masjid untuk berjamaah sholat maghrib. Namun sesampai di sana, imam sudah duduk tahiyat akhir dan sudah hampir salam. Lalu saya takbiratul ihram, tapi sebelum sempat menyusul duduk, ternyata imam sudah keburu salam. Saya bingung, Pak Ustadz. Akhirnya sholat saya batalkan, lantas mengawali takbir lagi dengan niat sholat sendirian. Apakah yang saya lakukan tadi sudah benar, Pak Ustadz? Sudah tentu yang Anda lakukan tadi tidak benar. Mestinya Anda tadi langsung meneruskan sholat, sekalipun belum sempat duduk mengikuti imam. Anda tidak boleh membatalkan sholat, dan itu berdosa. Jelasnya, salat berjamaah dinilai sah serta memperoleh keutamaannya selagi si makmum masih sempat menyelesaikan takbiratul ihramnya sebelum imam melakukan salam, dan selanjutnya meneruskan salat sendiri sesuai jumlah rakaat yang ditinggalkannya. Sudah jelas kan? Demikian telah kita selesaikan pelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama telah kita bahas bersama tentang sholat berjamaah. Saudara, kalau Anda ingin kalbu dan jiwa kita sejuk, mari kita dengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kedua pada volume ketiga ini tentang sholat Jumat. Bagaimana syarat dan hukumnya? Baik, langsung saja Bapak Ustadz akan menerangkannya untuk Anda. Silakan Pak Ustadz. Saudara, pelajaran yang akan kita bahas kali ini tentang sholat Jumu'ah. Berikut syarat rukunnya. Sholat Jumu'ah ialah sholat dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada waktu duhur hari Jumu'ah yang didahului oleh dua khutbah. Sholat Jumu'ah adalah sholat yang paling utama dan termasuk salah satu keistimewaan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum sholat Jumu'ah adalah fardu ain, tapi tidak bagi semua orang. Khusus bagi laki-laki muslim yang sudah akil baligh, tidak berstatus musafir dan tidak sedang ada udzur, semisal sakit. Jadi, seorang perempuan atau laki-laki yang sedang sakit tidak diwajibkan sholat Jumu'ah. Namun, jika melaksanakannya, hukumnya sah dan telah menggugurkan kewajibannya. Saudara, untuk mendirikan sholat Jumu'ah, sudah tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Satu, dilaksanakan secara berjamaah. Imam wajib niat sebagai imam. Demikian pula makmum wajib niat sebagai makmum. Dan keduanya dilakukan sewaktu mengawali takbiratul ihram. Contoh niat imam, usolli fardhol jumu'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Contoh niat makmum, usolli fardhol jumu'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dua, peserta sholat jumu'ah minimal 40 orang termasuk imam, terdiri dari orang-orang yang menetap di daerah tersebut. Tiga, tempat pelaksanaannya di daerah perkampungan. Empat, waktu pelaksanaannya pada waktu sholat duhur. Dan lima, didahului dua khutbah. Saudara, sedang syarat-syarat untuk memenuhi keabsahannya khutbah Jumu'ah sebagai berikut, yaitu satu, khotibnya harus suci dari hadas maupun najis. Dua, menutup aurat. Tiga, berdiri bagi yang mampu. Empat, rukun-rukunnya khutbah disampaikan dalam bahasa Arab dan mampu didengar oleh paling tidak 40 orang termasuk khatibnya sendiri. 5. Duduk di antara dua khutbah. Dan 6. Mualat atau terus-menerus antara dua khutbah, antara rukun-rukunnya dan antara khutbah dan sholatnya. Pengertian terus-menerus dalam hal ini artinya tidak ada waktu tenggang yang dikategorikan lama menurut pandangan umum. Saudara, selanjutnya akan saya kemukakan rukun-rukun khutbah, tapi untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan lebih praktis. 1. Membaca hamdalah atau alhamdulillahirrabbilalamin. Nomor 2. Membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nomor 3. Wasiat takwa kepada Allah, ittaqullah. 4. Membaca Al-Quran minimal 1 ayat. Untuk khutbah yang kedua, 1. Membaca hamdalah, 2. Membaca sholawat Nabi, 3. Wasiat takwa kepada Allah, dan yang 4. Mendoakan kepada kaum mukminin mukminat untuk kemaslahatan akhirat. Saudara, bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat Jumu'ah, disunatkan mandi sebelumnya dan bisa dilakukan setelah fajar pada hari tersebut. Dan disunatkan pula berangkat ke masjid lebih dini dengan pakaian berwarna putih, memakai wangi-wangian, serta memperhatikan dengan tenang ketika khatib mengucapkan khutbah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Silakan. Bila mana ada seseorang menghadiri sholat Jumu'ah, namun oleh karena kesibukannya ia terlambat dan sesampai di masjid imam sudah melakukan tahiyat, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Orang tersebut harus melakukan takbiratul ihram dengan niat sholat duhur berjamaah, dan setelah imam salam ia meneruskan salat sendiri sebanyak 4 rakaat. Ada dua hal yang perlu ditegaskan berkenaan dengan kasus tersebut. Pertama, begitu azan kedua dikumandangkan, orang yang berkewajiban harus segera mungkin berangkat untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Tidak boleh menunda-nunda lagi. Segala macam kesibukan setelah itu diharamkan, apalagi hingga mengakibatkan sholatnya terlambat. Kedua, pelaksanaan sholat Jumu'ah bagi si makmum dinilai sah manakala ia masih sempat mengikuti imam minimal 1 rakaat dan selanjutnya tinggal menambah 1 rakaat lagi. Terlambat lebih dari 1 rakaat berarti bukan sholat Jumu'ah lagi. Oleh karenanya harus meneruskan 4 rakaat. Saudara, sampai di sini pelajaran kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik bersama. Saudara yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran demi pelajaran masih akan kita simak pada volume ketiga ini. Tapi kita juga akan menghayati kembali fatwa kiai dari Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Saudara, salat memang luar biasa. Anda coba perhatikan. Dalam salat mengandung berbagai pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Misalnya salat kita yang wajib 5 kali sehari itu mempunyai waktu-waktu yang tertentu, yang kita kalau mau melaksanakan pada waktunya sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak terasa kita sudah terdidik untuk berdisiplin tepat waktu. Disiplin yang sekarang masih merupakan hal yang menjadi masalah di negeri kita, mungkin antara lain karena kita kaum muslimin tidak tepat waktu di dalam melaksanakan sholat. Kalau kita di dalam menjaga sholat ini selalu tepat waktu, kita akan dididik disiplin, rapi. Kita lihat misalnya di dalam sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditirukan oleh imam-imam masjid ketika mau sholat, selalu mengatakan sawu, sawu, sufu, fakum, yang rapi barisannya. Mereka yang sholat di masjid diatur rapi bagi barisan militer, menghadap ke depan dengan tegak, dan mereka rukuk bersama-sama menghadap ke depan dan salam bersama-sama. Alangkah indahnya andainya kita melakukan salat rapi seperti yang diajarkan Rasulullah. Kita berdiri bersama-sama tegak, kemudian menunduk bersama-sama, kemudian sujud bersama-sama. Luar biasa indah. Saya kira pelajaran itu perlu kita renungkan. Saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sudah masuk pada pelajaran ketiga. Kali ini ustadz kita akan menerangkan sholat qasar dan jamak. Bagaimana tentang sholat qasar dan jamak? Mari kita simak penjelasan dari beliau. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Anda sudah siap? Tentu Pak Ustadz. Saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memerintahkan hambanya untuk beribadah sudah tentu mempertimbangkan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu yang diperkirakan memberatkan, Allah pun memberikan kemurahan-kemurahan dan kemudahan-kemudahan. Salah satunya ialah memberi kemurahan atau kemudahan dalam melaksanakan sholat bagi seseorang yang sedang bepergian berupa qasar dan jamak. Qasar ialah memperpendek jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2. Singkatnya, sholat duhur, asar atau isya yang mestinya 4 rakaat cukup dikerjakan hanya 2 rakaat. Sedang jamak ialah menggabungkan 2 sholat di dalam 1 waktu. Ada kalanya dikerjakan dalam waktu sholat yang pertama, seperti sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, atau sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang demikian disebut jamak takdim. Dan ada kalanya dikerjakan dalam waktu sholat yang kedua, seperti duhur dengan asar dilakukan pada waktu sholat asar, atau sholat maghrib dengan isya dilakukan pada waktu isya. Yang demikian itu disebut dengan sholat jamak takhir. Saudara, sekalipun qasar dan jamak adalah sebagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memperolehnya. Syarat-syarat untuk melakukan qasar meliputi 1. Sedang dalam pepergian yang tidak bertujuan untuk maksiat, serta lama yang dituju pun tidak lebih dari 4 hari di luar hari kedatangan dan hari keberangkatan kembali. 2. Jarak yang ditempuh kurang lebih 83 km atau lebih. 3. Salat yang dikosor jumlah rakaatnya 4, serta bukan merupakan qadha dari salat sebelum bepergian. 4. Niat qasar sewaktu mengawali takbiratul ihram dengan sighat usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. 5. Tidak berjamaah kepada imam yang tidak mengqasar salatnya. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, seseorang tidak diperkenankan melakukan qasar. Apalagi hukum qasar maupun jamak salat hanyalah jawaz atau sekadar boleh-boleh saja. Salat yang boleh dijamak hanyalah salat duhur dengan asar dan salat maghrib dengan isya. Selain itu tidak diperbolehkan seperti asar dengan maghrib, isya dengan subuh, subuh dengan duhur. Ketiga-tiganya tidak boleh dijamak. Demikian pula tidak diperbolehkan menjamak sholat qadha. Ringkasnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk diperbolehkan melakukan jamak. Syarat-syarat jamak takdim yaitu 1. Mendahulukan salat yang sesuai waktunya atau sesuai urutan, tidak boleh dibalik. Sebagai misal, dalam melakukan jamak antara duhur dengan asar harus mendahulukan duhur. Demikian pula maghrib dengan isya harus mendahulukan maghrib. 2. Niat jamak pada sholat yang pertama, meski hanya di tengah-tengah sholat, tidak sewaktu takbiratul ihram. 3. Mualaf atau terus menerus, dalam arti antara sholat pertama dan kedua tidak terdapat tenggang waktu yang lama menurut pandangan umum. 4. Berlangsungnya udzur bepergian, paling tidak hingga takbiratul ihram pada sholat kedua. Saudara, sedang syarat-syarat jamak takhir yaitu 1. Niat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama. 2. Berlangsungnya udzur bepergian hingga sempurnanya sholat yang kedua. Jadi, kalau misalnya udzurnya hilang dan berubah status menjadi mukim sebelum menyelesaikan sholat yang kedua, maka berubah pula sholat yang pertama menjadi sholat qadha. Di dalam jamak takhir tidak diharuskan sesuai urutan salat, hukumnya hanya sunnah. Dengan demikian, bila mana melakukan jamak takhir antara duhur dan asar misalnya, sunnah mendahulukan duhur, tapi boleh mendahulukan asar. Saudara, berikutnya saya sampaikan contoh-contoh niat. Niat jamak sholat takdim duhur dengan asar. Usolli fardhu dzuhri arba raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri arba raka'atin majmu'an bil dzuhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Niat jamak takhir maghrib dengan isya. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i arba raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takhirin lillahi ta'ala. Niat jamak takdim qasar duhur dengan asar. Usolli fardhu dzuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri rakaataini majmu'an bil dzuhri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Niat jamak takhir qasar maghrib dengan isya. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i rak'ataini majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Saudara, saya kira contoh-contoh yang telah saya kemukakan tadi sudah cukup mewakili. Kalau bertindak sebagai imam, tinggal menambah imaman. Dan sebagai makmum, tinggal menambah makmuman. Mau tanya Pak Ustadz. Silahkan. Kalau misalnya saya mau pergi ke Jakarta naik bus malam untuk urusan keluarga, dan oleh karena busnya berangkat setelah maghrib, lalu sebelum berangkat saya melakukan jamak takdim, sholat maghrib dan isya, boleh atau tidak Pak Ustadz? Anda belum boleh melakukan jamak takdim di rumah, dikarenakan pada saat itu belum melakukan pepergian, sehingga belum bisa disebut musafir. Tepatnya baru calon musafir. Seseorang berstatus musafir manakala sudah melakukan pepergian, paling tidak sesudah melewati batas wilayah kecamatan di mana ia tinggal, dan setelah itu baru memperoleh kemurahan jamak qasar atau kemurahan yang lain. Saya juga mau bertanya Pak Ustadz. Silakan saja. Pernah saya pergi keluar Jawa, tepatnya ke ujung Padang, untuk menjenguk keluarga di sana. Dan rencana saya di sana selama 7 hari. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga, saya melakukan sholat jamak qasar terus menerus setiap hari. Apa yang saya lakukan tadi, apakah sudah benar Pak Ustadz? Apa yang Anda lakukan tadi tidak benar. Karena begitu Anda tiba di ujung Pandang, status Anda sudah berubah menjadi mukim, bukan musafir lagi. Hal itu disebabkan oleh rencana Anda tinggal di sana selama 7 hari, melebihi batas waktu hanya 4 hari. Kalau selama perjalanan, boleh-boleh saja melakukan jamak qasar. Jelas kan? Nah, saudara, saya kira sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada saudari Nia. Saudara, telah kita simak pelajaran ketiga yang mengulas tentang sholat qasar dan jamak. Dan kita masih akan melanjutkan pelajaran keempat. Sebelumnya, ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kembali membuka lembar kalbu agar tetap terjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat An-Nisa ayat 101. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah, Baiklah, segera kita akan lanjutkan pembahasan untuk pelajaran keempat tentang sholat jenazah. Akan kami persilakan Pak Ustadz untuk memulai pelajaran berikutnya. Saudara, sesama kaum muslimin harus saling menghormati satu sama lain, baik semasa hidup maupun sesudah meninggal dunia. Bahkan ada aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan sebagai penghormatan terakhir terhadap orang yang telah meninggal dunia. Nah, pelajaran kali ini membahas tentang sholat jenazah serta hal-hal lain yang terkait. Sebagaimana kita ketahui, ada 4 macam penghormatan terhadap jenazah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu memandikan, mengkafani, mensalati, kemudian memakamkannya. Keempat-empatnya hukumnya fardu kifayah, dalam pengertian asal ada salah seorang yang telah melakukannya, gugur sudah kewajiban tersebut. Akan tetapi jika tak seorang pun yang melakukannya, semuanya berdosa. Adapun tata cara melaksanakan sholat jenazah ialah sebagai berikut. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat pada waktu takbir pertama. Contoh niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Ketiga, takbir pertama dengan membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Tidak disunatkan membaca surat yang lain, dan tidak pula sunat membacanya dengan suara keras sekalipun pelaksanaan sholat pada malam hari. Kelima, takbir yang kedua sebagaimana yang pertama tadi. Keenam, membaca sholawat Nabi seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketujuh, takbir yang ketiga. Kedelapan, mendoakan si jenazah seperti contoh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Kesembilan, takbir yang keempat. Kesepuluh, sunnah membaca doa semisal Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kesebelas, salam pertama dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan disunatkan sambil menoleh ke kanan, serta salam kedua sambil menoleh ke kiri. Saudara, posisi yang disunatkan dalam melaksanakan sholat jenazah ialah berdiri mengarah kepala pada jenazah laki-laki serta mengarah pantat pada jenazah perempuan. Dan sebagian besar anggota tubuh jenazah berada di sebelah kanan orang yang salat. Dengan demikian, kepala jenazah laki-laki diletakkan di sebelah selatan, sedang kepala jenazah perempuan diletakkan di sebelah utara. Selanjutnya, mari kita simak bersama peragaan sholat jenazah berikut ini. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian tadi peragaan salat jenazah dengan asumsi jenazah hadir atau ada jenazahnya. Sedang bila mana jenazahnya berada di tempat lain, setidak-tidaknya berada di luar batas wilayah kecamatan, baik sudah dimakamkan atau belum, disebut sholat ghaib. Tata caranya sama dengan sholat jenazah hadir, hanya bedanya dalam niat. Seperti misalnya usallil fardho ala mayyiti titik-titik al-ghaib lillahi ta'ala. Mau bertanya lagi Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Jikalau saya melaksanakan sholat jenazah secara berjamaah, tapi saya terlambat dari imam dan saya tidak tahu berapa takbir saya terlambat, saya harus membaca dengan urutan takbir yang mana Pak Ustadz? Makmum masbuk dalam sholat jenazah sebagaimana kasus Anda tadi tidak perlu mempertimbangkan urutan takbir imam. Kewajiban Anda hanya menjaga urutan takbir dan bacaan Anda sendiri. Sedikit saya tambahkan, jika salat jenazah dilaksanakan secara berjamaah, sebaiknya imam adalah keluarga dekat dari si jenazah sendiri. Saudara, kiranya pelajaran sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudari Nia. Saudara yang senantiasa mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keempat yang membahas tentang sholat jenazah mengakhiri pelajaran demi pelajaran pada volume ketiga ini. Selanjutnya, marilah kita simak fatwa Kiai yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Saudara, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sembahyang itu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Bisa mencegah fahsya', kemesuman dan kemungkaran. Mari kita renungkan. Kita sebagai manusia, hamba Allah ini diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Kita diberi kekuasaan di atas bumi, atas makhluk-makhluk yang lain. Kadang-kadang itu membuat kita lupa bahwa pada hakikatnya kita itu adalah hamba Allah yang kelak akan kembali kepada penguasa kita, kepada Tuhan kita di hari kiamat. Nah, sholat secara intens mengingatkan kita akan kehambaan kita. Ketika kita rukuk, ketika kita bersujud kepada Allah dalam sholat, kita merasa kecil, merasa dhaif, merasakan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita akan selalu ingat bahwa kelak kita akan kembali untuk menghadapi persidangan agung di Yaumil Hisab. orang yang menyikapi salatnya seperti ini, tentu setelah salat terasa sekali pengaruhnya, dan dia akan berusaha berbuat, bersikap, berperilaku yang baik, yang lurus, yang membuat ridha Allah dan tidak membuat murka Allah, sebagai hamba Allah yang akan kembali kepadanya kelak di hari kiamat. Benar, benar sekali, salat memang tanha anil fahsya'i wal mungkar, dapat mencegah orang untuk berbuat kemungkaran dan kemesuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri telah menyampaikan fatwa Kiai untuk Anda. Harapan kita, Anda dapat mengambil manfaat dari fatwa tersebut. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada volume ketiga ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Amin. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pelajaran pada volume ketiga ini. Akhirnya saya Rokunia Hanim, Bapak Kiai Haji Hoiru ZTA, Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri, beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.